Buruh hanya melaksanakan perintah saja. Jangan sekali-kali adu baca kiraat, artinya adu bacaan. Tapi di akhir zaman bosan. Maulid Habsyi aja jadi adu. Sebulanan bulan-bulan adu baca Maulid Habsyi, Mbah Maghrib. Masing-masing tukang bola. Siapa dapat nomor satu, dapat roket. Baik nu kekar roket ini dengan hari. Daripada ada bekuriak yang nyaringan meter. Asa ingat aku lawan orang yang kukuk bacaan Maulid. Sekalinya upahannya, nah, upahannya, nah, baca mulut setengah jam lebih baca mulut, sekalinya mulut ke rumah lapar, biar bini maka bermakanan juga. Kalau kau pernah lagi, kenapa makanannya tadi? Biar bini ayam kah, titik kah, mengapa? Micap burung, Allahu Akbar. Ini cepat buruk itu balar kalau nah kapak-kapak nasib nasib nah itu kasihan lah ini sempatan aja mau bantu di hadapan bos. Nah habis sudah 20 sempatnya habis mulai ujuk sampai 45. Jari di tangan kanan berapa? Jari di tangan kanan berapa? 5. Nang kiri. Jadi di kiri batas kan. Kanan. Nah, itu 5 kali 4. Nah. Ingat-ingat takana. Ingat-ingat takana. Sifat 20 jadi 20. Kada lah mun jadi ini sifat Tuhan. Muha orang arah. Itu menyontol-menyontol cara lawan orang nang kayak itu anak marasuk-rasuk sifat bolok awak. Pasti padakannya ujuk tu jadi keling-keling kanan muha kawan-kawan banyak pada ini ulang masa itu nang kawan ini padakan pulang wali napa wali putok kerja wali putok pun wali putok tang malam pulang pelajaran ilmu nang sasaknya tu aku naja orang kumpul tu kumpul dua sembang aja udah si wali putoknya mengaji juga di sini majar pulang di sana jadinya waktu guru kan murid kah. Padahal guru, ya, ya belajar. Padahal belajar, ya mengajar. Bari mampan ayamnya, mengajar orang. Wallah subhanahu wa ta'ala, alam. Lagi ke bos. Buruh ini kesana aja. Sulaiman wa kana hada ulama ahli kufah faqila lithawri ala tashhadu janazatahu faqad law kana liniyatun la fa'altu. Ulama besar di kufah meninggal Sufyan Tsauri kada mau melawat rumah berdekatan. Coba ada yang bertanya Sufyan ada apapun sempian dia tidak mau menyembelih rumah melawat padahal yang akhirnya mati ini ulama besar. Jawab sempian Allah pada maulah akan menyet dia tutup ada kita ini besar segala apa masyarakat kita ikuti dengan niat kita mensesuaikan itu tidak ada termasuk di dalam tulisan huruf agama semata-mata itu ria mensesuaikan, mencucuk wakil yang tidak undang di kampung Pak Hidup namun pada melawat, anda pada cucuk di seluruh kampung. Nah itu dia kalau bos pernah begitu di hati taubat kepada Allah kita lillah mengerja, lillah meninggalkan ini kebanyakan kita begini namun pada melawat, anda pada cucuk di orang kampung anak bos itu cucuk di manusia nyamalah cucuk di kampung. Ngali aja mau dapat kalau nunggu akan ada lagi pernah tuanya yang dia selama dan umat satu hari ini ini belum lagi aja yang diulang udah itu macam-macam lainnya sudah ilmu ini rupanya hampir diangkat sudah tertinggal belum tuh bohongnya aja nak bos eh wa kana ahaduhum idza syahida amalan min amali bir yaqul in rajaqani Allah ta'ala niyatan fa'altu. Seorang daripada orang saleh apabila dia kerja orang satu amalan daripada amalan yang disuruh dia tidak mengerjakannya, pahamlah. Ini amalan ini disuruh orang sunat, langsung maksudnya orang sunat. Ada nama anjurakan yang kerja orang sunat itu sedang kada. Ditakuti orang kan sedang kalau mengerjakan sunat itu niat bayam aja jadi. Ya kan? Ada yang ini, apabila ada yang sunat, gawi, yang sunat, kalau tahu, kenapa niatnya, kalau ya, sekalinya, sama burung. Jadi kalau gampang, niat itulah kadang-kadang diulah-ulah. Kalau diulah-ulah, kadang-kadang diulah-ulah, ngarangnya diulah-ulah. Wakana tahu Allah yang diulah di niat. Itu nanti aku yang masuk kemari, yang masuk berbalik. Karena melihat itu ditutup, jangan ditutup. Jangan itu dikunci, menjadi kunci, namun di hadapan rumah aku itu. Kalau melihat itu kemari, menyapu anu imam bapak, aduh itu ngapainya diuncak. Matinya aku suara tadi, ya aku jangan bagawi-gawi, namun pada alim. Namun ada orang kata ulama, hirirnya aku melihatnya itu aku ditutupnya. Itu tuh nyerang kuang, majelis ini dia kada baik. Kenapa itu? Kada sah, buruk kada menanggur. Amkala aku kada tahu. Tadi melihat, jadi yang buka tanah jani itu. Nyetau aja, nanti luar di sini hibak tau aja, ya. Kami menyerbu bang dalam sini. Nah, tukang kata lawangnya itu, berapa aja kata aku lah. Ini sangkau juga, kada nanggur, kada nanggur, kada nanggur, kada nanggur, kada nanggur, kada nanggur, kada nanggur, tapi kita buka ya, kan, coba sampah saja, kada nanggur. Kalau tak tutup dia cuma kalau berbuka sama ya, oh tutup dia. Nah iya iya. Nah tak jawab sudah. Nah di rumah-rumah mana sembahyangan nanti juga. Nah di jauh-jauh saya itu maikut jauh di imam sini. Macam apa yang belum cat. Dua tiga dua rumah malam lagi. Nah harta juga nak jadi ke jemaah kembali tutup pahalanya. Coba kan ada jemaah dibacakan dengan coba-coba. Ya, ulumnya kudu suka. Ano apa namanya bisnis bos banyak ulun ni buruh sorongan jadi kebanyakan gawian buruh banyak mana gawian bosnya banyak namanya ulun wala yasna wa kana yasalu an hadisa wa yahdisu wala yasalu kala yaqdiru sidin bisani kalau orang berbicara kada mau limbah itu orang kada mau ya berbicara ya dan jira itu disuruh orang kada apa orang kada mau apa ditakuti orang kenapa? Waktu kita menyuruh aku kalau punya niat kita baru menyuruh aku punya niat coba ya di sini kan ada tamu lah bukan berlawan kawan kita di sini aku ini tamu jawab jadi hormat putri jadi selama aku di sini aku nak jadi imam menunggu waktu dia menyuruh dia tamu ya. Rupanya ini kasih ini kenapa jadi imam juga baik-baik muka kawanan kita di sini. Lalu menurut dadanya, macam apa ini? Kada diulajar imam, ya ini hendak. Diulajar imam, mestinya saya kata apa? Oh, jangan ya, terkumpulan. Di sini imam ada aja sudah. Ay, aku tamu, wajib ikut menghormati. Minta hormat, ya. Ajaib juga lah. Nah, si kumpulan, aku nak berbicara aja, bukan break. Mulai maghrib sampai isya. Aku tamu juga. Harus minta waktu dihormati. Aku ini ahli tabligh. Aku harap. Jadi jika kau namanya di sini sudah ada jadi isinya waktu maghrib isya dalam beres. Kecuali izin abah. Nam, karena kan melempar pulang. Memang aku ini kan buruh. Buruhnya anak buah. Anak buah melempar abahnya. Memang aku ini buruh. Memang aku ini buruh. Datang nama aku jangan jadi imam kan di sini. Masih waktu aku pandai ayu je cepat. Karena kan ada lapor lima babak banyak jepo. Ingin berniat, ingin niatnya ada, ingin niatnya datang nak jadi imam unjuk meh. Ingin niatnya aku tidak tu unjuk meh. Tapi nyawa tu kita kira melapor berikan. Maka tu saya juga, tapi dari tu semua berikan meh. Ada di sini dia ikut sana bertahan, sana ada boleh sampai sini sampai di kalau tahan jaya. Ditakuni kenapa ada tanggulan macam ni? Baik, apa yang ada di karangan ini, kata Tuhan, itu biar orang menangan anak-anak. Itu kan, muridnya aja, aku menghormati untuk negara, aku pulang. Nengar, aku ini, ya, namanya, apa-apa, buruk. pikiran banyak, gara-gara bos banyak. Nasib. Pakai waktu saya kepada atas ibu nahan habiskan di warinya, tidak berpunyia, wahatuh. Wahakakan nadari ri'ana da'unya, ibn al-Muqabbir, Muqabbir, Muqabbir, anna Dawud ibn al-Muqabbir, Muhabbar, ala ayatnya, Muhabbar, Muhabbar. Katakan di dalam hari kamu hadas ya, sama lo muhadas, artinya muhabbar. Waktu di dalam hari lama sangat kita berhati, ya Ahmad ibnu Hanbal. Atau lalu minggu, pada waktu Ahmad itu, Subhan, warab dahulu, kakala malak, kakala pihi asanid diatun. Kalau berdaya, anak, lama kukriju ala asanid, fa'anggur pihi, fa'aynir kubri. Innama nawar fi'anil amal. Dawud ibn Muhammad mengarang kitab Al-Aql. Mendatangi akan dia Ahmad bin Hanbal, maka mencari kitab itu. Di mutalaahnya satu persatu, maka diberitakannya. Berkata Imam Ahmad, kenapa ikan mengarang kitab ini? Karena dalam hadis yang dhaif banyak sanadnya. Ujarannya Dawud, aku kalau membicarakan sanadnya, yang aku bicarakan amalnya. Nah, amalkan hadis yang dhaif itu ya. Pada kala Imam Ahmad kan bisa aja bos kala lawan buruk. Lalu aku dapat manfaatnya, ya kan? Manfaatnya dapat. Sama lo rasa-rasa kita lakukan ulangnya ada sembahyang hajat. Sembahyang hajat itu limbah sudah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi sujud pun basah di dalam sujud yang pahat nang ini di luar salam, asas di luar sembahyang sudah tentu sembahyang salam sujud pulang, dalam sujud itu membaca doanya, doanya hanya hajatnya naik ke jadi jadulah menakutkan hasil masyarakat mengenai tempat itu sujud di luar sembahyang jawaban hasil masyarakat itu mujarab sudah, itu jawaban itu mujarab kalau saya menyampaikan hadisnya apa yang ada itu mujarab sudah. Hah? Kalau orang bahari dia, anak turun pada rumah, mujarabang, mujarab, apa aja apa yang lama, sahur kau yang apa amalan tak turun, baru minum kerja, banyak menjadi jejak batas nong kepala, apa, kenapa, berkatulah, sampai selama, halanya yang membaca nong, aku juga bisa jadi berita masalah, berbayar pun pasti balik, sudah, mujarabnya yang penting mujarabnya. Apa anak-anak berkat orang berperang di Irak itu hanya di sini sama saja dan dia ini banyak yang berperan untuk banyak ini mudah-mudahan dokter pendusta aja engkau-engkau banyak mudah-mudahan pengamuan kala itu mengambil tukang kue kue kue berhadir jadi banyak juga ini mudah-mudahan yang jual itu mengenak. Sedangkan padatnya, padatnya sedangkan masih dianggap lagi dia kurang pernah berkata-kata tapi padat. Memang permohonannya untuk padat. Kalau tulang buku jangan dibawa-bawa di surat kabar, kamu hendak dia menulis izin, minta izin, kamu hendak menghormati guru. Kamu nak mainan guru, salah-salah, minta izin dulu. Aturan kalau izin, mana ada dia sama Allah, harus izin dulu. Padahal namanya aku tadi apa? Buru, iya. Datang di mana nak cari buru? Kadang-kadang nak cari-cari, ini takut ni mana? Cari-cari, orang bos, orang buru. Nyamannya minta izin dulu untuk menulis dari tatian, minta izin dulu membuat gambar diri, minta izin nyamannya, meminta izin kalau tidak bayaran, dah. Yang kau kasih penyayang dan penyayikan jannah, iya, iya. Itu namanya iya, ya. Nang ulang kan mati, itu nge. Ulang ni mati, ulang ni mati. Datang nak nak, hujan yang mati, hai, kamu kau nak kalau dia. Kalau jadi, kalau namanya, kenapa? Bocor, bocor nak ketahuannya. Ujian mau kena kita, ujiannya kita jadi baca soal soal tak ujian, kita nyari. Sekali lagi orang tua orang tak hamba, ini para kawin udah. Orang mati masuk di kubur, kita mau ngakir, ikan mungkar lah ikan ngakir aja. Kok tahu? Kalau udah sanggup kan, kita udah masalahnya. Kalau perlu takut lagi, bocor. Cek langsung aja, bangsa kawin ini aja. Kalau sudah masyarakat tahu bahwa merupakan penyarikan, sekarang artinya. Wassalam kehendakan menghormati lawan umat Nabi yang di kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada lepas dari kiblat batal. Salam nomor pertama. Banyak nang sembahyang salah. Nah, inilah Nabi Muhammadnya ya kahidup wahidnya kipoh. Banyak urusan sering selalu macam diperbaiki. Nang dagangnya, nang pegawainya, nang ibadatnya, nang menuntut ilmunya, nang beranainya, nang apanya. Kesian Rasulullah. Kalau zada ruku'an di ghairi fatri nahwi hayyatin aw ghairihi minal arkanil fi'liyati batalat salatuhu in ta'ammadahu. Maka jika menambah seseorang nang sembah yang akan satu kali ruku bukan karena mematihi seumpama ular nang ada di awaknya. Ini misalnya orang nang sembah yang sekalinya pak dimasuki ular dalam salawat. Kada kawan ini lamun kada kita bergerak-gerak betunduk rokok menambahi rokok pengarnya, tapi gawian kan mematihi ular dengan berokok mbah betunduk mematihinya betunduk itu boleh saja, kada batal semuanya. Kesian dia kalau yang melanggar tambah ular. Bahari kan lah, mun bau ular tu kata bang bahari cuma bau kucing, bahari bau kucing, jadi bahari malam adalah strek lampu, kabarukan lampunya pajah, si imamnya masuk terlanggar bang komat sembahyang, pas sujud pertama imam kada bergerak lagi. Kada ada suara apa-apa dan gerak kada ada juga. Makmum di belakang mengangkat kepala. Melihat di imam, ngarannya mengintip. Berintip. Babulit pulang melihat imam balong. Babulit pulang. Nang dihinggan, kada paham sembahyang bahari pang. Tetapi ada guru. Mbak mengangkat, balong leh. Ya. Ujaran tiga. Pinanya ujian amiganya iya benar ujian langsiko kalau sidin sujud tilawah metalin sedikit gini imam mendengar sujud tilawah menjawab ngasih Allah ngayang ngasih kucing rindu enggak tahi kucing sekalinya rindu. Jadi bersyukurlah umat Nabi Muhammad lamun langgar di peibaman itu. Kawa dilihat dengan cahaya Nur Muhammad melewat lastrek. Cahaya Nur Muhammad melewat lastrek. Sehingga kita tahu ini tahi kucing. Nah, orang bahari kasihan. Sujud pertama langsung kena hidung. Ya kau jangan buka ya Allah. Tapi ngaran kada alim juga merasa akan hokonnya. Guruku bekesah tu jadikan kejadian, bukan nongkesa-kesa aja, hanya bukan basi-basi. Atau lain dari ruku ditambahinya dari rukun fi'li i'tidal misalnya. Batal sembahyangnya jika maning haja iya am lamun tatambahi kada apa dari tatambahi misalnya kita sudah kita nih rokok ya kala lalu itidar, lalu sujud. Yalah, bangun, sujud pulang. Yalah, bangun, gugur, masjidnya runtuh. Sujud pulang sekali. Kenapa? Bata. Kena kepala. Aku mendengar kabar Masjid Martapura Al-Karamah Jar dijajak maunyut nang pertama anu napa tingkat nang di atas nih maunyut. Maunyut tuh tinggal runtuhnya. Jadi hati-hati lah menuntun bayang Jumat di Masjid Karamah. Kalau pernah diimbe matinya sebuah kubur kan. Ya yang dipikirkan orang, nah ini panitia memikirkan bulu syukur najirnya, nak memikirkan membabak. Kalau gampang membabak itu kan berapa? Ongkos membabak. Ongkos membabak berapa? Nah ya pasti yang bulu syukur. Tapi bulu syukur kan saya banyak pikir juga. Memang jangan cembosin berapa? Pus. Kepala Darussalam itu syukur juga. Rumah mana kepala Darussalam, mana najir masjid, ya Allah. Batalat salatu inta'amadahu walam yakun lil mutaba'ati, dan bukanlah karena mutaba'ah. Kayak itu pengulah lah. Mutaba'ah itu kan karena mutaba'ah, artinya kita menambahi akan gawian rukun PR karena mengikut imam. Ini masalahnya orang masbuk. Orang masbuk itu kan rakaat pertama kalau pada sempat menemuni ruko, itidarnya kan sudah hitam. Sujud pertama, sujud kedua, duduknya kan dihitung lah. Rakaat itu kan dihitung lah. Berapa rukun yang ditambahinya? Tapi itu karena mutaba'ah. Jadi kata-kata dengar dari mutaba'ah, lima sebuah kebim. Itu harus dicatat. Wa ilam yakmain nafihi sekalipun, kurang membasi ngajia tadi menambah satu rukun, tadi sempat bertumah minat. Di dalamnya, litala ubihi di dalamnya, karena ini itu bermain-main. Sumbayang kita boleh sambil bermain-main. Dikhirati rukun qawli, bersalahan rukun qawli. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini hukum kali masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'a'udhu bidalarin amin. Taqadra fa innama yatawajjahul qalbu idha kana faridhan waira masrufin anhu bipardin syagirin akwa minhu wadhalik layan kinti ikul diwakil. Dan apabila mantap hati seseorang terhadap sesuatu, hanya rasanya hati itu bisa menghadapi lawan nang dimantapinya itu, tatkala tidak ada lagi campuran gangguan yang lain daripada nang dimantapinya itu. Satu aja. Beres. Selama di hati kita itu sumbahyang aja, kada campuran dagang, kada campuran pahumaan, kada campuran ingat anak buah. Nyaman benar hati kita tadi menghadap sembahyang dan membaca Allahu Akbarnya cepat. Karena kada gangguan lain. Nang kita lambat membaca Allah karena gangguan nang lain dari sembahyang masih banyak di otak kita. Ingatan-ingatan nang lain. Walaupun sudah mantap sembahyang, tapi nang lain masih mengganggu. Ini biasanya bagi orang yang banyak bisi urusan. Kalau orang banyak bisi urusan, memang hobinya banyak urusan. Sakit hati namun kada banyak urusan.